Seolah tak mengenal lagi, seolah kau tak pernah ada. Karena kelakuanmu itu lebih mudah melupakanmu. Kau bukan pasangan jiwaku, kau bukan pasanganku lagi. Karena kelakuanmu itu lebih mudah melupakanmu. Karena kelakuanmu itu lebih mudah melupakan.